Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, wala tada'u ibadataha aydan. Dan makna dari wala tadarunna alihatakum juga bermakna janganlah kalian tinggalkan kegiatan menyembah berhala-berhala tersebut, bahkan hendaklah kalian antusias dan semangat untuk menyembah berhala-berhala itu. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum Nabi Nuh ini adalah minat tawasi bil batil, adalah bentuk saling menasihati untuk komitmen dengan kebatilan. Dan ini adalah kebalikan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka saling mewasiatkan kebaikan. Maka janganlah kalian tinggalkan berhala-berhala kalian secara umum, kemudian disebut secara khusus wala suwaan. Jangan pula kalian tinggalkan suwa, lanya di sini tambahan, karena jangannya sudah ada di kata-kata la tadarunna. Dan makna dan faedah dari tambahan la di sini adalah mereka menjadikan madkhulaha, kata benda yang dimasuki oleh la tambahan ini, kal mustaqil, seakan-akan berdiri sendiri. Bikhilafi Ya'uq wan Nasar, lain halnya dengan Ya'uq dan Nasar yang dua berhala ini duna martabati man sabaqahuma, levelnya, kelasnya di bawah berhala sebelumnya. Maka wala wala suwa'au waddaw wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Hadil khumsah ka'annalaha maziyatan ala ghairiha. Maka lima berhala ini seakan-akan memiliki kelebihan daripada berhala yang lain, karena kaum Nabi Nuh itu punya banyak berhala. Buktinya alihatakum, janganlah kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Maka alihatakum ini bersifat umum, mencakup semua yang mereka sembah. Maka lima nama berhala yang disebutkan dalam ayat ini adalah kibar alihatihim, adalah berhala-berhala mereka yang levelnya level yang tinggi, elitnya berhala. Maka di dunia kemusyrikan, sesembahan selain Allah itu bertingkat-tingkat kelasnya. Ada yang elit yang penyembahannya sangatlah top, dan ada yang kroco-kroco, yang kelas-kelas teri, ada demikian. Fakhosruha, maka mereka khususkan lima berhala ini disebutkan dalam ayat ini. Maka berhala sesembahan kaum Nabi Nuh itu banyak. Buktinya adalah la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Kemudian ada lima berhala yang tergolong elitnya berhala. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wa yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan lima berhala elit ini pun bertingkat, berbeda antara yang mendapatkan la, tiga berhala pertama dan dua berhala yang terakhir. Ada wad, suwa, wa ya'uq, tiga-tiganya pakai la. La tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wala yaghutha. Maka tiga berhala ini elitnya elit. Karena lima ini adalah berhala yang elit. Nah, tiga ini elitnya elit. Nah, kalau dua yang terakhir Ya'uq dan Nasr cuma elit saja. Tadi dikatakan fahuma tuna martabati man sabaqahuma. Ya'uq dan Nasr itu berhalanya, levelnya, tingkatannya, kelasnya di bawah tingkatan tiga berhala sebelumnya. Maka lima berhala ini adalah elit berhala sesembahan kaum Nabi Nuh. Dan di lima berhala elit ini, itu nanti akan ada tingkatan tersendiri. Tiga yang pertama elitnya elit, yang dua yang terakhir yaitu Ya'uq dan Nasr itu cuma elit saja. Maka hal ini menunjukkan bahasanya dalam dunia kemusyrikan, sesembahan selain Allah itu bertingkat-tingkat. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Di dunia orang yang musyrik dengan nyembah jin itu beda, itu bertingkat-tingkat. Ada kemudian di dunia misalnya orang Hindu yang nyembah itu lain. Yang paling top itu nyembah Siwa. Itu paling top. Meskipun ada tiga berhala yang paling top di agama Hindu. Ada berhala-berhala yang lain. Ada dewa-dewa yang lain. Namun itu levelnya level rendah. Namun kalau level yang tinggi ada tiga. Brahmana, Brahma, Wisnu dan Siwa. Nah, itu tiga level. Di tiga ini itu bertingkat. Itu bertingkat. Yang paling top adalah nyembah, adalah memberikan penyembahan kepada Siwa. Itu yang paling top. Dua lain, ya, kalau ini elitnya elit Siwa itu. Ya. Nah, ada pun Wisnu, nah ini maka dia elit saja. Nanti kemudian ada dewa-dewa yang lain, dewa laut, dewa ini, nah, itu cuma pelengkap-pelengkap saja. Dewa angin, dewa ini. Maka itu pelengkap-pelengkap. Nanti kemudian belum lagi berhala yang ada di depan rumah masing-masing rumah mereka. Nah, itu ya udah kelas enggak tahu nomor berapa. Nah. Di dunia orang yang nyembah jin, musyrik dengan nyembah jin itu bertingkat-tingkat. Ada jin yang sangat ditakuti. Wah, ini penyembahannya top, dia elit. Elit sesembahan. Ada kemudian cuma jin kampung, jin pelosok. Jin dusunnya itu kelas, ya, kelas rendahan. Ya. Nah, kalau yang jin tertentu yang wah, dia penguasa daerah yang menakutkan, wah itu. Maka di dunia orang musyrik itu yang disembah berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu berkelas-kelas. Ini berkelas-kelas. Ya, sebagaimana di berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian alihah adalah jamak dari ilah, yaitu segala sesuatu yang disembah. Baik dia adalah berhak untuk disembah atau tidak berhak untuk disembah. Lakin indakan al-ma'bud wallah. Namun jika yang disembah adalah Allah, maka Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Jika selain Allah, maka itu adalah disembah padahal sebenarnya tidak berhak untuk disembah. Dan tentang lima nama berhala kaum Nabi Nuh ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini mengatakan, hadhi asma' rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Namun tafsiran Ibn Abbas ini dikomentari oleh Ibn Taimin rahimahullah ta'ala. Bahasanya, wa fi hadza tafsir iskal. Tafsiran Ibn Abbas ini membingungkan. Kenapa? Karena tidak bersesuaian dengan zahir ayat. Dari ayat menunjukkan bahasanya saat Nuh berdakwah itu sudah jadi sesembahan lama. Ini. Saat Nuh berdakwah, mendakwai kaumnya, itu sudah warisan masa silam. Itu sudah warisan masa silam. Sudah lama disembah. Kalau dikatakan ini adalah kaum Nabi Nuh, seakan-akan ini adalah asma' rijal salihin min kaum Nuh, maka ini adalah baru. Ini adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Nuh. Padahal zahir ayat yang kita tangkap ketika kita baca ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang dakwahnya Nabi Nuh dan kaumnya, lima berhala tersebut itu sudah warisan masa silam. Bukan lima orang yang sezaman dengan Nuh alaihi salatu wasalam yang disebut dengan kaum Nuh. Kaum Nuh itu apa? Orang-orang yang sezaman dengan Nuh. Nah, lima ini tidak sezaman dengan Nuh. Zahir ayat menunjukkan mereka sudah ada. Ya, kecuali wallahu a'lam, seandainya boleh kita pahami perkataan Nabi perkataan Ibn Abbas ini dengan artinya adalah kaum Nuh di sini artinya kabilahnya Nuh. Maka mungkin itu tidak ada iskal. Tidak ada iskal. Namun kalau Nuh, kaum Nuh pengertiannya adalah orang yang berjumpa dengan Nuh, maka antara ayat dengan tafsir Ibn Abbas itu menimbulkan iskal. Kecuali jika kita katakan kaum yang dimaksud kaum Nuh itu bukan dalam pengertian orang yang berjumpa dengan Nuh, namun kabilahnya Nuh. Kenapa menimbulkan iskal? Karena Ibn Abbas mengatakan ini adalah orang-orang saleh, nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Sedangkan zahir ayat yang menunjukkan bahasanya nama tersebut, berhala-berhala tersebut sebelum Nuh itu sudah ada. Ya, namun Nuh berdakwah dan menjumpai itu. Adapun berhalanya sebelum Nuh itu sudah ada. Qala Nuhu Rabbi innahum asawni. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. Mereka mengikuti berhala yang tidaklah lam yazid wattaba'u man lam yazidhu wa waladuhu illa khasara. Mereka lebih mengikuti berhala-berhala yang tidaklah harta dan anak-anak mereka tidaklah menambah kecuali kerugian. Waqalu, dan mereka mengatakan, la tadarun alihatakum, janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian. Maka zahir ayat menunjukkan bahasanya kaum Nuh telah menyembah berhala-berhala tersebut. Setelah itu datanglah Nuh melarang mereka untuk menyembahnya dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah semata. Mereka enggan dan mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Wa hadza ani alqaul bi annahum qabla Nuh. Dan ini yang aku maksudkan, yaitu jika kita katakan pendapat yang mengatakan bahasanya lima orang tersebut adalah sebelum Nuh, itu yang lebih tepat. Dan itu adalah tafsiran Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi dan Muhammad bin Qais. Bahwa rajih, kata Ibn Utsaimin, itulah tafsiran yang lebih tepat daripada tafsiran Ibn Abbas li muwafaqatihi zahir Al-Quran. Karena tafsiran ini yang lebih sesuai dengan zahir Quran. Namun seandainya kita terima tafsiran Ibn Abbas, dia katakan wayah tamil dan dimungkinkan, dan ini kemungkinan yang jauh. Ya, bahasanya anna hadza fi awwali risalati Nuh. Bahasa di awal-awal Nuh jadi rasul ada lima orang yang saleh. Wa ana istijabala ha'ula'i rijal. Lima orang tersebut di awal dakwahnya Nuh menerima dakwahnya Nuh dan beriman dengan Nuh. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu lima orang ini mati sebelum Nuh mati. Kemudian kaumnya telah menyembahnya. Nah, kemudian Nuh mengingatkan di akhir-akhir dakwahnya, di akhir-akhir masa dakwahnya Nuh mengingatkan mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Namun hadza ba'idun hatta min thiyakil athar an Ibn Abbasin. Namun tafsirannya adalah satu hal yang jauh, meskipun hanya dilihat dari sisi thiyakil athar, rentetan athar dari Ibn Abbas. Namun tadi kita katakan mungkin bisa kita terima tafsiran Ibn Abbas agar tidak bertentangan dengan zahir Quran, manakala yang dimaksud dengan kaum Nuh adalah kabilahnya Nuh, orang-orang soleh, kabilahnya Nuh yang ada sejak dulu, kemudian telah jadi patung, kemudian telah dipatungkan, bukan telah menjadi patung, telah dipatungkan, telah dipatungkan dan disembah-sembah. Ketika Nuh berdakwah, mereka dalam keadaan menyembah lima berhala itu. Kalau demikian makna perkataan Ibn Abbas, maka tidak ada pertentangan dengan zahir Al-Quran. Fal muhim, maka jelaslah ana tafsir al-ayat ayqal. Tafsir untuk ayat ini kita katakan bahasanya lima berhala ini ada di kaum Nabi Nuh, yang dulu lima orang ini adalah orang-orang saleh. Lalu setelah waktu berlangsung lama, mereka kaum Nuh menyembahnya. Kita baca di matan, qal Ibn Abbas mengatakan, hadhi asma'u rijalin salihina min kaum Nuhin. In lima berhala ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Falamma halaku, tatkala lima orang ini mati, awhasyaitan, maka setan membisikkan kepada kaum Nuh, Anin sibu pasanglah di tempat mereka duduk. Alatikanu yajlisuna fiha yang mereka biasa duduk di sana, pasanglah ansoban, tugu-tugu, tugu-tugu kenangan. Wasamuha bi asma'ihim, lalu berilah nama tugu tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu nasihat setan ini pun dilaksanakan oleh kaum Nuh. Falam tu'bad, maka pada awalnya tidak disembah. Hatta idha halaka ha'ula, sampai matilah generasi ini, generasi yang membuat patung ini. Wanusial ilmu, dan ilmu dilupakan, ilmu tauhid dilupakan, dan sudah tidak lagi tersebar. Ubidat, atau ilmu tentang sejarah pembuatan patung itu telah hilang. Ubidat, maka disembahlah berhala-berhala itu. Yang dimaksud dengan nusial ilmu di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ilmu tauhid dilupakan, ditinggalkan, sudah tidak lagi dipelajari, tidak lagi didisebarkan, maka itu disembah. Ya, kemungkinan yang kedua yang dimaksud ilmu adalah ilmu tentang latar belakang pembuatan patung-patung itu. Maka setelah mereka meninggal dunia, auha syaitan, setan mewahyukan, dalam artian memberikan was-was, bisikan, bukan memberikan ilham. Pasanglah ansob. Ansob jamak dari nusob. Nusob adalah semua yang dipancangkan. Boleh jadi bentuknya tongkat, batu atau yang lain. Dan kemungkinan yang mendekati adalah batu atau semacam itu. Namun bukan patung. Kalau berdasarkan atsar ini, itu bukan patung. Itu bukan patung. Cuma ansob saja. Cuma nusob. Ini ada kasih batu. Nah, ini batunya ini wat. Masih batu lagi ini swa, ini yahus, yauk dan nasar. Maka tidak berbentuk patung dalam arti ada relief-reliefnya, ada pahatan-pahatannya. Tidak, kalau berdasarkan atsar ini anin sibu ila majalisihim allati yajlisuna fi ansoban. Nah, ini cuma ya pasang aja sesuatu sebagai peringatan, ya, tugu peringatan, atau ya tadi batu sebagai sebagai simbol dan tanda. Kemudian namailah nih batu-batu penanda tadi dengan nama mereka, artinya pasang ansop, pasang batu di tempat mereka biasa duduk. Kemudian katakanlah oleh kalian, ini adalah wat, ini adalah suwa, ini yahus, yauk, ini nasr. Tujuannya apa? Jika kalian melihat patung-patung tadi, bukan patung ya, jika kalian melihat nusub tadi, melihat batu peringatan tadi, batu kenangan tadi, batu pengenang yang membuat kita terkenang dengan itu. Maka jika kalian melihat batu pengenang ini, tatadak karuna, kalian akan teringat, kalian bisa nostalgia, kembalilah memori kalian tentang ibadah mereka, semangat mereka dalam beribadah. Setelah kalian mengingat-ingat dan mengenang semangat mereka dalam beribadah, fatan syatu alaiha, kemudian kalian pun tertular. Maka ketularan karena mengenang-enang, maka tertularlah semangat untuk beribadah. Hakadza zayyana lahumus syaitan, demikianlah setan menampakkan indah hal ini kepada mereka. Wa dzakhurun wa waswasatun minasyaitan, ini adalah tipuan, jebakan dan waswas setan. Sama persis sebagaimana perkataan iblis kepada Adam. Maka setan berkata kepada kaum Nabi Nuh, saya ingin memberikan nasihat, memberikan, mengarahkan kalian pada hal yang manfaat dan baik. Pasanglah ini jadi obat ngeces iman. Nanti kalau lagi futur ibadah, maka datanglah engkau ke tempat ini. Kenanglah bagaimana kahwat demikian semangatnya dalam beribadah. Kenanglah orang yang kalian cintai ini. Maka diharapkan pulang-pulang, maka iman telah bertambah, iman telah terceskan, maka kemudian semangatlah kalian dalam beribadah. Maka ini amal yang baik, ini arahan yang manfaat. Maka sama persis dengan perkataan iblis kepada Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi. Maka aku tunjukkan kepadamu pohon yang jika kau nikmati buahnya, engkau akan kekal di surga. Wa mulkil layabla, dan jadilah surga ini jadi milikmu dan kerajaanmu yang tidak akan pernah rusak. Nah, dia mengatakan padanya, ini adalah aku mau memberikan kiat ya, supaya kekal di surga. Sama dengan tadi ya, kepada kaum Nabi Nuh, iblis mengatakan, setan mengatakan, muka aku beritahukan kepada kalian obat ngecas iman, obat futur, nah, obat efektif untuk meningkatkan iman. Namun beliau katakan, namun dikomentari, wa idza kana al-'abdu, dan jika seorang itu tidaklah bisa teringat untuk bersemangat beribadah kepada Allah kecuali dengan melihat bayangan mereka-mereka. Karena mengenang itu berarti melihat bayang-bayang. Fahadhi ibadatun qasirah, maka itu ibadah yang tidak sempurna atau bahkan ma'dumah, bukan ibadah. Lalu mereka melakukannya dan pada awalnya tidak disembah. Setelah matilah generasi ini dan ilmu dilupakan, maka disembahlah berhala-berhala tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyebutkan bahasanya antara Adam dan Nuh terdapat 10 abad. Kurun itu bisa dari kata-kata karan, bisa maknanya abad, bisa generasi. Namun saya menurut saya memilih abad. Wal qarnu mi'atu sanatin, dan yang dimaksud dengan karan adalah 100 tahun. Maka selama 10 kali 100 tahun semua orang adalah muslim. Semua orang bertauhid. Hatta idza tala alaihimul amad, maka setelah waktu demikian lama, setelah itu terjadilah perselisihan. Watafaq, dan perpecahan dalam masalah agama. Maka Allah kirimkan para nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kana nasu, dulu manusia, ummatan wahidatan, agamanya sama. Ummah di sini maknanya din. Faba'asallahu nabina mubasyirina wa mungzirin, setelah itu terjadi perselisihan, ada yang bertauhid dan ada yang musyrik, maka Allah kirimkan para nabi memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertauhid dan kabar ancaman untuk orang-orang yang musyrik. Ya, wa hadza huwa tafsir Ibnu Abbas, ini tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk ayat ini. Dan apakah tafsir beliau ini bisa jadi dalil? Jawabannya, dalam masalah menafsirkan Al-Quran, maka acuan pertama dalam tafsir adalah Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sebagiannya menjelaskan yang lain. Contohnya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'atur kama hiya, apakah, tahukah kamu apakah dia itu? Maka yang dimaksud dia, telah Allah jelaskan, narun hamiyah, api yang menyala. Jika kita tidak jumpai penjelasan di Quran, maka kita mengacu pada sunnah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak kita jumpai, maka kita mengacu pada tafsiran sahabat. Maka tafsir sahabat adalah hujah tanpa ragu karena mereka lebih tahu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran turun di masa mereka dan turun dengan bahasa mereka. Dan mereka adalah, dan bahasanya para sahabat adalah bahasa Arab yang masih baik dan belum rusak. Berbeda dengan bahasa setelahnya. Wa ya'rifuna anhu, dan mereka mengetahui tentang Al-Quran lebih banyak daripada yang lain. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan tafsir sahabat fi hukmil marfu'. Meskipun ini wahada laysa bisayn, satu hal yang tidak benar, kecuali jika tafsir sahabat berkaitan dengan sababun nuzul, maka dia adalah marfu' statusnya. Adapun jika tentang konten ayat, kandungan ayat, tidak fi hukmil marfu'. Akan tapi tidaklah diragukan bahasa tafsir sahabat itu adalah hujah atas orang setelah sahabat. Namun jika para sahabat berselisih tentang tafsir satu ayat, maka kita akan mengambil tafsiran salah satu sahabat yang lebih rajih. Dan di antara cara untuk melakukan pemilihan adalah melihat siyakul ayat, rentetan ayat, dohir ayat, mana yang lebih sesuai dengan dohir ayat, itulah yang benar. Wal ayat tadul alama dzakarahu Ibnu Abbas, ayat secara umum menunjukkan kontennya adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas, kecuali dalam satu poin, yaitu siyak, zahir siyak, rentetan ayat menunjukkan bahasanya lima orang tersebut, lima orang soleh tersebut itu sebelum Nuh. Dan Anda telah mengetahui pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, yaitu tafsiran selain Ibn Abbas yang menegaskan kalau lima orang tersebut itu sebelum Nuh. Al-amad maknanya zaman. Kemudian perlu kita baca dulu matan perkataan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan waqala ghairu wahidin min as-salaf, ada sejumlah ulama salaf mengatakan lama matu, tatkala mereka mati, tatkala lima orang saleh ini mati, mereka i'tikaf semedi atau bertapa ya, di dekat kubur lima orang ini. Setelah itu mereka gambarlah patung mereka, tsumma tala'a alaihimul amad, dan setelah waktu itu lama, berlangsung lama, akhirnya kaum Nabi Nuh menyembah lima orang tadi atau patung lima orang tadi. Kalau tamatsil jamak dari timtsal, ini patung. Kalau ini tak patung, kalau tafsir Ibn Abbas itu nusub. Ya, kalau tamatsil di sini ada relief, ada pahatan-pahatan, kalau nusub enggak. Ya, boleh jadi sekedar tadi tongkat atau bahkan cuma batu diletakkan. Komentar Ibn Utsaimin untuk perkataan Ibn Al-Qayyim bahwa tafsir Ibn Abbas. Ini perkataan Ibn Al-Qayyim yang mengutip bahasanya ada tafsir beberapa ulama salaf itu mirip-mirip dengan tafsir Ibn Abbas. Cuma bedanya ya, atau sebenarnya agak cukup banyak bedanya ya. Kalau Ibn Abbas mengatakan itu nusub dan itu dipasang di majelis, tempat mereka biasa duduk atau tempat biasa mereka ibadah. Sedangkan kalau yang dikutip oleh Ibn Al-Qayyim, mereka i'tikaf di kubur. Namun dari dua tafsiran ini bisa dikompromikan dengan beliau katakan walaya bu'ud. Bukalah jauh dan bukalah satu hal yang mustahil kalau kita katakan mereka melakukan dua-duanya. Mereka i'tikaf di kubur lima orang tersebut, di samping itu mereka juga memasang nusub di majelis-majelisnya. Atau kita kompromikan annahu kubiru fi majalisihim. Mereka lima orang ini dimakamkan dan dikuburkan di tempat mereka biasa beribadah. Fatakunu hiya mahalul kubur, sehingga majalis, tempat duduk, tempat mereka beribadah itu sekaligus mahalul kubur, tempat makam mereka. Ya, maka ya, kalau kita lihat antara tafsiran Ibn Abbas dan tafsiran yang dikutip oleh Ibn Al-Qayyim, bukan tafsiran Ibn Al-Qayyim ya, tafsiran yang dikutip oleh Ibn Al-Qayyim ya, maka kalau di Ibn Abbas itu nusub, kalau di sini tamatsil, kalau kemudian di sini kubur, di kalau di Ibn Abbas itu majalis, di situ kubur. Minimal ada dua perbedaan tadi. Kemudian berupaya dikompromikan, ada dua solusi kompromi yang disampaikan oleh Ibn Utsaimin untuk dua tafsiran ini, ya adalah mereka melakukan dua-duanya ya, atau yang kedua ya, mereka ini lima orang ini dimakamkan di tempat mereka biasa duduk-duduk dan biasa mereka beribadah. Kemudian setelah lama akhirnya mereka pun lima ini kaum Nabi Nuh menyembah lima berhala ini. Maka yang jadi syahid, yang jadi dalil sebab ibadah idzan jika demikian adalah sikap berlebihan terhadap lima orang soleh tersebut, sampai akhirnya mereka kaum Nuh menyembahnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa'anfa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ردوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.